Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamubillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum, الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang lum'atul i'tiqad, yakni berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa kalimat dari apa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan seluruh lisan. Yang dari kalimat ini bisa dimaknai bahwa bolehnya kita memuji Allah dengan bahasa apapun. Dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, ataupun bahasa yang lainnya, yang ditujukan dengan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita tidak bisa mengucapkan pujian itu dengan bahasa Arab, ucapkan dengan bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada hamba hidayah, kepada keluarga hamba hidayah, dan lain sebagainya. Tidak mesti harus dengan bahasa Arab, walaupun utamanya adalah dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah lughatul Quran, bahasa Quran. Bahasanya Nabi, bahasanya Ahlul Jannah. Naam. Kemudian di antara faedah yang lain, bahwa ilmu Allah senantiasa meliputi segalanya. Dimanapun kita berbuat kebaikan, kebajikan, atau sebaliknya berbuat keburukan, maksiat dan lain sebagainya, Allah mengetahui. Sekalipun tidak ada orang yang melihat kita, sungguh Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka kebaikan yang kita kerjakan ataupun keburukan yang kita lakukan, Allah melihat. Allah membalas dengan kebaikan kalau itu kebaikan, dan membalas dengan keburukan jika yang kita kerjakan adalah keburukan. Barakallahu fikum. Sehingga dengan demikian kita merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak berbuat maksiat, sadar, ingat, Allah melihat kita. Tidak ada seorang pun yang melihat, tetapi Allah melihat kita. Iya. Disebutkan dalam suatu asar, bahwa ada salah seorang syekh, yang dia ini sangat sayang kepada salah seorang muridnya. Syekh ini sangat sayang kepada salah seorang dari murid-muridnya. Maka murid-muridnya yang lain bertanya, ya syekh, kenapa Anda lebih mengutamakan dan sayang kepada si fulan daripada kami? Maka kata Syekh, kalau kalian ingin bukti kenapa saya lebih sayang, lebih perhatian kepada dia, datangkan setiap kalian seekor burung. Maka semua murid-muridnya datang dengan membawa burung. Setelah mereka menghadirkan burung tersebut di hadapan gurunya, di hadapan syekhnya, syekhnya memberikan isyarat atau memberikan arahan. Taib, masing-masing dari kalian semuanya sudah pegang burung. Sekarang pergi masing-masing, kemudian sembelihlah burung tersebut di saat kalian tidak mendapati seorang pun yang melihat kalian. Maka semua murid-muridnya pergi. Semuanya pergi mencari tempat di mana yang tidak ada orang untuk dia menyembelih burung tersebut. Kemudian setelah mereka melakukan apa yang diperintah oleh syekhnya, datang kembali kepada gurunya dengan keadaan membawa burung yang sudah tersembelih. Kecuali satu muridnya, murid tersayangnya ini tidak menyembelih burungnya. Iya. Maka ditanya, "Wahai muridku, kenapa burungmu belum disembelih? Kenapa masih hidup?" Maka dia katakan, "Saya sudah berusaha mencari tempat di mana tidak ada yang melihat saya, tetapi tidak bisa." "Kenapa?" "Karena Allah melihat saya." Subhanallah. Maka kata syekhnya, "Wahai murid-muridku, inilah kenapa saya lebih cinta, lebih perhatian kepada dia kecuali satu murid ini." Dan saat ditanya kenapa belum disembelih, kata dia, "Saya enggak bisa mencari tempat yang tidak ada yang bisa yang melihat saya. Tidak bisa mendapatkan tempat di mana tidak ada yang bisa melihat saya. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat saya." Nah, inilah muraqabatullah, merasa diawasi. Merasa diawasi. Dan termasuk perbuatan riya adalah ketika dia merasa atau menampakkan kezuhudan, menampakkan rasa takut ketika di hadapan para temannya. Namun ketika tidak ada yang melihat dari teman-temannya, dia bermaksiat. Ini termasuk perbuatan riya. Jadi riya bukan hanya sekedar ingin dilihat ketika berbuat amal soleh, bukan. Ketika dia merasa takut di hadapan teman-temannya, sedang berkumpul, masya Allah, nampaknya dia sangat takut sekali dengan Allah. Namun ketika tidak ada yang melihat, ternyata dia melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk riya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian dari faedah yang telah kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak tersibukkan dengan apa yang terjadi di langit dan bumi. Dengan jatuhnya dedaunan, dengan tumbuhnya tunas, dengan yang meninggal, dengan yang lahir, dengan yang sakit, dengan yang, subhanallah, semua kejadian di muka bumi, ya, yang oh ini Allah berikan nikmat, yang ini Allah cabut nikmatnya, Allah mengetahui dan tidak tersibukkan dengan itu semua. Inilah Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta termasuk kita semua para manusia. Qala, di antara faedahnya juga, atau faedah yang pernah kita baca kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Suci daripada tandingan. Tidak ada suatu apapun yang setandingan dengan Allah. Naam. Maka enggak boleh kita mengatakan raja di raja. Tidak boleh mengatakan raja di raja. Kalau bahasa Arabnya syahin syah, raja di raja. Karena enggak ada raja di raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Raja di raja artinya raja yang paling tingginya. Sementara dia manusia, makhluk yang lemah, nanti pun dia akan meninggal. Dan di atas dia pasti masih ada yang lebih tinggi daripadanya. Maka tidak boleh mengatakan raja di raja. Nah, barakallah. Ini termasuk gulu atau melampaui batas di dalam memuji. Memuji makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berlepas daripada istri dan anak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah tidak butuh dengan makhluk. Kenapa manusia membutuhkan istri, membutuhkan anak? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Suatu saat ketika dia tidak bisa melakukan, sudah tua misalnya, dia butuh dengan istri yang merawat. Dia butuh untuk anak yang merawat. Nah, Barakallahu fikum, berbeda dengan Allah. Allah Maha Kuasa, tidak butuh dengan makhluk. Ini sampai pembahasan yang terakhir kita ambil. Qala Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad, dan hukumnya terlaksana kepada seluruh hamba. Artinya ketentuan Allah terlaksana. Suka atau tidak suka, benci atau tidak, ya, pada makhluk ini, maka hukum Allah, takdirnya, keputusannya tetap terlaksana. Kita tidak ingin anak kita diambil. Kita tidak ingin harta kita diambil. Tetapi barakallahu fikum, kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan hilangkan. Kita tidak ingin kekuasaan kita jatuh misalnya. Tetapi kalau Allah sudah berkuasa, berkehendak, Allah akan hilangkan dengan sekejap. Maka barakallahu fikum, janganlah sekali-kali kita menjadi orang yang sombong. Entah sombong dengan kekayaan kita, sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan harta, karena semuanya akan hilang dan lenyap jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Berkehendak yakni hilang dengan sekejap mata. Barakallahu fikum. Dan ini telah dikisahkan di dalam banyak surat. Ya, barakallahu fikum, ketika dalam surat Al-Kahfi ada seorang yang membanggakan kebunnya yang luas, hartanya yang banyak, tetapi ketika Allah berkehendak, Allah turunkan hujan yang lebat, badai, hingga kebun-kebun tersebut menjadi rata dengan tanah. Maha suci Allah, yang apabila Allah berkehendak, Allah akan lakukan dengan mudahnya. Qala wala tatawahhamul qulubu bitaswir. Sebelumnya, la tumathiluhul uqulu bitafkir. Akal kita tidak mungkin bisa memikirkan Allah. Maka kita tidak boleh ketika mengatakan, ya, Allah punya wajah, Allah punya tangan, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat, tidak bisa kita memikirkan akal, ya, akal kita tidak bisa memikirkan bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana sifat Allah. Nah, kewajiban kita adalah menetapkan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran, yang difahami oleh para ulama ussalaf. Allah punya wajah, ya, Allah punya tangan, ya, tetapi bagaimana bentuknya, rupanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Karena kita tidak mungkin bisa memikirkan, menghayalkan bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya, tidak bisa. Dan ini terlarang dalam hal masalah sifat. Terlarang dalam masalah sifat memikirkan bagaimana, ya, wajah Allah itu, mungkinkah seperti manusia, mungkinkah seperti ini dan itu, ini tidak boleh, terlarang. Wala tatawahhamul qulubu bitaswir, bahkan hati kita pun tidak bisa menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking agungnya Allah. Nah, jangankan Allah, surga, ya, surga kita tidak bisa memikirkan atau membayangkannya. Apa kata Allah? Uiddat li'ibadiyas solihin. Disediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah, ma la'ainun ra'at. Apa yang tidak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at. Sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, keindahannya, kebagusannya. Naam. Wala khatara 'ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terbetik, ya, di hati manusia. Sekalipun manusia menghayalkan mungkin surga itu indah, penuh dengan permata, sungai yang mengalir, airnya jernih, masya Allah, menghayal. Tetapi barakallahu fikum, surga jauh lebih indah dari apa yang dia hayalkan. Itu surga, apalagi Allah Subhanahu wa taala al-Jamal yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dikatakan dalam Al-Qur'an, tidak ada suatu apapun yang serupa, dan dialah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka akal kita biasanya memikirkan, hati kita menghayal dengan sesuatu yang pernah kita lihat, ya tidak. Mungkin kita pernah melihat di gambar, pernah melihat di televisi, pernah melihat di taman dan lain sebagainya, keindahan-keindahan. Pasti hati kita, pikiran kita ketika membayangkan dengan sesuatu yang pernah kita lihat. Sesuatu yang pernah kita lihat. Adapun Allah belum pernah kita lihat, maka tidak mungkin sampai kita menghayalkan bagaimana rupanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi barakallahu fikum, maka tidak ada yang suatu apapun yang serupa. Maka ketika kita menghayalkan keindahan, ya, keindahan taman, keindahan permata dan lain sebagainya, ya, tidak akan ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala keindahannya. Wa huwas samiul basir, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Lahul asma'ul husna, milik Allah nama-nama yang baik. Perhatikan, beda antara nama dengan sifat. Kalau nama Allah itu di dalamnya terkandung makna yang baik, ya, tidak ada kemungkinan-kemungkinan, semuanya baik dari segala sisi. Ini kalau nama Allah, ya, kalau nama Allah indah, afan, nama Allah sempurna, baik, bagus dari segala sisi. Tidak ada kurang sedikit pun, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kemungkinan-kemungkinan sedikit pun. Ya. Tetapi kalau sifat Allah masih ada kemungkinan-kemungkinan. Seperti sifat makar. Ya, sifat makar. Sifat makar bukan dari nama Allah, tetapi dari sifat Allah bagi yang berhak untuk mendapatkan makar, yakni dibalas tipu dayanya. Jelas ya? Kalau nama Allah mutlak dari segala sisi itu maknanya sempurna. Kalau nama Allah. Tetapi kalau sifatnya ya tidak mutlak. Kalau namanya kalau sifatnya tidak mutlak. Ketika ada kemungkinan mempunyai makna yang tidak baik, ya, itu tidak bisa dinamakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat makir ya itu bukan nama Allah, tetapi bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala pada makna yang bermakna baik, yaitu dalam rangka membalas makar musuhnya. Nah. Jelas ya? Jadi nama Allah semuanya mutlak sempurna dari segala sisi. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan bermakna mempunyai dua cabang misalnya, tidak. Ya, mutlak semua yang baik atau sempurna dari segala sisi. Wasifatul ula dan sifat yang tinggi. Qala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang maha pengasih yang istiwa di atas 'ars. Mana istiwa? Dalam bahasa Arab artinya 'ala wartafa, tinggi. Tinggi dan meninggi. Atau maknanya juga qasada, menuju. Maka keliru kalau misalnya kita pahami Allah duduk di atas 'ars. Hati-hati. Ya. Makna bersemayam kita sering dapatkan, bersemayam. Ini juga masih dalam pembicaraan, bersemayam itu artinya apa? Apakah artinya duduk? Apakah artinya berdiam? Apakah artinya bertinggal? Apakah artinya tinggi? Ya, sehingga ketika kita memahami makna istiwa, katakan bahwa artinya ala wartafa, tinggi dan meninggi. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsy. Allah tidak butuh dengan tempat duduk. Allah tidak butuh dengan tempat duduk. Barakallahu fikum, ini yang harus kita fahami. Jangan sampai kita memahami atau memaknai Allah duduk di atas arsy. Naudzubillah, kita berlepas dari pemahaman yang demikian. Karena Allah tidak butuh dengan tempat duduk. Allah tidak butuh dengan suatu apapun. Qala lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Miliknya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Di langit, di bumi, dan di antara langit dan bumi, semuanya milik Allah. Wa ma tahta as-sara, dan ada yang ya, dan apa yang di bawah muka bumi, semuanya milik Allah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita sombongkan dari apa yang kita miliki, harta kita enggak ada apa-apanya, sedikit. Kekuasaan kita tidak ada apa-apanya. Kita hanyalah makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan dari air yang hina, yakni mimani yumna, dari air mani yang memancar. Qala wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Seandainya engkau menampakkan suara, mengeraskan suara, Allah mengetahui apa yang tersembunyi, ya, apa yang pelan dan apa yang tersembunyi. Artinya apa? Artinya sekalipun kita berkata baik dengan pelan ataupun dengan suara keras, Allah mengetahui. Atau sebaliknya, kita berkata buruk, ya, kita mencela Allah di dalam hati misalnya, atau kita berkata buruk, berprasangka buruk kepada saudara kita di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui itu semua. Nah. Qala ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Sudah kita bahas di awal bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, sehingga apa yang kita kerjakan dari kebaikan dan keburukan Allah mengetahui. Dan termasuk riya itu apa? Melakukan ibadah karena selain Allah, ya, atau meninggalkan maksiat karena selain Allah, atau menampakkan takut di hadapan manusia tetapi dia bermaksiat ketika tidak ada yang melihatnya, ini pun termasuk riya. Dan riya termasuk syirik kecil. Riya termasuk kesyirikan, tetapi syiriknya syirik kecil. Dikatakan syirik kecil li'annahu wasilah ila syirkil akbar. Syirik kecil itu dikatakan syirik kecil karena itu wasilah, penghubung untuk dia kemudian terjatuh pada syirik besar. Begitupun dosa kecil, ya, dosa kecil itu pun wasilah untuk dia terjatuh ke dalam dosa besar. Misal contoh syirik kecil, seseorang pakai jimat, ya, dia meyakini yang memberikan manfaat, yang menolak dirinya dari bahaya itu Allah, tapi dengan perantara jimat ini syirik apa? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil, karena dia masih meyakini Allah yang melakukannya. Kalau syirik besar bagaimana? Kalau syirik besar, kalau dia meyakini, nih, saya mendapatkan kemanfaatan dan saya tertolak, terhindar dari bahaya karena jimat ini nih. Karena jimat ini. Ini penyebabnya. Ya. Karena jimat inilah saya mendapatkan kemanfaatan. Ini syirik besar. Nah, tadi syirik kecil dikatakan kenapa? Syirik kecil karena ini wasilah kepada syirik besar. Mulanya dia meyakini Allah yang melakukannya. Sebabnya adalah jimat. Tetapi lama-kelamaan hatinya akan berubah. Dengan mengatakan, kalau bukan karena jimat ini, binasa saya. Kalau tanpa jimat ini, saya gak akan dapat apa-apa. Gak akan dapat manfaat. Ya, akhirnya terjatuh ke dalam syirik besar. Maka riya pun demikian. Awalnya syirik kecil, tapi semakin lama dia terus beribadah karena manusia, akhirnya terjatuh juga ke dalam syirik besar. Na'udzubillah. Nah. Qala wa qahara kulla makhlukin izzatan wa hukma. Kekuasaan Allah dan hukum Allah menguasai seluruh makhluk hamba yang lemah. Kalau Allah berkehendak untuk menjatuhkan, untuk menghinakan, saat itu juga pun dia akan menjadi hina. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Kalau bukan karena Allah menutupi dosa-dosa kita, mungkin tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Andai saja Allah tampakkan dosa kita di hadapan manusia, mungkin tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Nah, maka kita hendaknya banyak istighfar, ya. Jangan kemudian semakin larut. Ah, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Selama ini tidak ada yang melihat apa yang saya lakukan. Terus dia melakukan hal itu, terus melakukan hal itu. Akhirnya apa? Akhirnya semakin jauh dia menyimpang. Semakin jauh dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Qala wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan rahmat Allah serta ilmunya amatlah luas. Rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Di antara sifat Allah adalah mempunyai sifat marah. Naam, Allah marah kepada siapa yang melanggar perintahnya. Allah marah kepada siapa yang meninggalkan perintahnya. Yang melanggar larangannya. Allah marah. Tetapi dalam hadis disebutkan bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Nah. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah cinta, sangatlah senang ketika melihat hambanya bertaubat daripada dosa yang dia kerjakan. Lebih senang daripada seorang hamba yang tunggangannya hilang kemudian kembali lagi. Maka rahmat Allah itu sangat luas. Kita yang sudah terjatuh ke dalam dosa, kita yang sudah mempunyai masa lalu kelam, bertaubat kepada Allah. Jangan berputus asa, kayaknya saya sudah terlanjur banyak dosa, kayaknya Allah gak mungkin ampuni dosa saya. Jangan. Ini putus asa dari rahmat Allah. Engkau akan menjadi hamba yang merugi. bertaubat kembali kepada Allah. Allah maha luas rahmatnya. Dan Allah senang dengan taubat yang kita lakukan. Allah sangat senang dengan taubat yang hamba lakukan. Nah, kata Rasulullah, "Lallahu asyaddu farhan min taubati 'abdihi." Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada dalam hadis seorang musafir yang dia beristirahat, ya di tengah perjalanan dia beristirahat. Yang mana semua perbekalannya, pakaiannya, harta bendanya ada pada tunggangannya tersebut. Suatu ketika, ketika dia sedang tidur, saat bangun, melihat kendaraannya, tunggangannya sudah tidak ada. Padahal di tunggangan ini, semua perbekalan ada di situ. Mau hartanya, uangnya, pakaiannya, makanannya, semua. Dia di tengah jalan, di tengah perjalanan. Kira-kira gimana? Perjalanan panjang, padang pasir, tidak ada seorang pun, tidak ada rumah. Kita istirahat, begitu bangun, kendaraannya hilang. Nggak ada. Ya. Setelah dia cari-cari, putus asa. Akhirnya jatuh kembali, istirahat kembali, duduk karena kecapean, duduk kembali di bawah pohon tersebut, ketiduran. Begitu bangun, dia dapati tunggangannya kembali. Gimana rasa senangnya? Saking senangnya nih hamba, dia bilang, ya, Allahumma innaka anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Ini perkataan kufur kalau diucapkan dalam keadaan sadar. Misal kita sadar, sekarang kita sadar. Kita mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kafir. Ini perkataan kufur. Tetapi hamba tadi saking senangnya, enggak sengaja dia mengucapkan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Min syiddatil farah, karena saking senangnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih senang daripada senangnya orang tadi ketika hambanya bertaubat. Maka kita bertaubat kepada Allah sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat. Mencuri, membunuh, berzina, minum khamar, judi, dan lain sebagainya. Taubat. Taubat sebelum ajal datang menjemput. Ya, ajal datang tidak menunggu taubat hamba. Ya, Allah mencabut hambanya kapan dia berkehendak. Kapan ketika ajal datang, meninggal. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas husnul khatimah. Amin. Qala Allah Ta'ala dalam surah Thaha ayat 110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang telah terjadi, ya, di belakang mereka, wa la yuhituna bihi 'ilma, dan tidak ada suatu apapun yang dapat menguasai atau meliputi ilmunya. Ilmu Allah amatlah luas. Qala Syekh, mausufun bima wasafa bihi nafsah. Allah disifati dengan sifat yang dia mensifati untuk dirinya. Fi kitabihil azim. Di dalam kitabnya yang mulia. Ini Al-Quran. Wa ala lisani nabiyihil karim. Dan di atas lisan nabinya yang maha. Di atas lisan nabinya yang mulia. Bukan yang maha mulia, yang mulia. Nah, artinya barakallahu fikum, Allah disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Baik sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran atau sifat yang disebutkan di dalam Al-Hadis. Kewajiban kita adalah mengimani bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang tinggi. Sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana yang telah kita ambil pada pembahasan kaidah-kaidah penting di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat kita ambil dari pembahasan Lumatul Itiqad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita umur panjang sehingga bisa kita ambil kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam.